kita masih remaja, usia anak SMA. Di sekolah kita berjumpa, pulang pasti kita berdua. Dan kini kamu ada di mana? Dan kini rindu, apa kabarmu? Dan ingin lagi, dan ingin lagi jumpa. Dulu kita masih bersama, asmara anak SMA. Aku suka selalu denganmu di atas motor berbeda. Dan kini kamu ada di mana? Dan kini rindu, apakah abaikan sapanya. Dia berupaya mencari senyummu dengan rayuan yang pelik. Waktu demi waktu ku berlalu, dia pasti pikirkanmu walau kau tak tahu. Hingga di ujung malam, engkau menyusuri jalan bersamanya. Dinginnya senja, hanya berduaan tanpa tahu tujuan, bahkan tidak mau tahu. Namun sudah saatnya untuk pulang. Tak ingin kau akhiri hari itu.